suara nungamar dadi. Dia sedia ngalam manita sakaba badupinido tapatu bek bek ho tua sabor manipi marham leto hoto. Parin moro-moro, ada sudah tidur.